Bahasan dari Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Selanjutnya adalah bab dzikr riya'i wa sumati, bab tentang riya' dan sum'ah. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Maka siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dalam ibadah dengan siapapun. Jelasannya, kala syarih hafizallahu ta'ala, maka di antara dosa besar adalah riya dan sum'ah. Riya adalah lima yura minal a'mal, untuk amal-amal yang terlihat. Sedangkan sum'ah adalah ma yusma'u minal aqwal, amalan berupa ucapan-ucapan yang terdengar. Maka beda riya dengan sum'ah. Riya itu dalam amal, sedangkan sum'ah itu dalam ucapan. Min dalika, di antara bentuk sum'ah adalah seorang yang ayatasaddara ahaduhum, seorang itu maju ke depan di atas mimbar atau yang lain, dil wa'zi, untuk memberi pengajian atau khitabah atau ceramah atau khutbah, lantas dia indah-indahkan perkataannya. Wa ya'ti, kemudian dia bawakan berbagai macam fununil balaghah, cabang-cabang keindahan bahasa. Tujuannya supaya mendapatkan sanjungan. Contoh sum'ah. Contoh riya, seorang itu mengerjakan salat sunnah dan bersedekah dan amal-amal ketaatan yang lain, dan bentuk-bentuk albir, kebaikan yang lain, dan dia ingin agar manusia melihatnya lantas menyanjungnya. Maka jika dia ingin manusia melihatnya dan menyanjung amalnya, maka dia telah masuk dalam pintu riya, satu hal yang menghapus amal. Dan di antara contoh sum'ah adalah seorang mengeraskan zikir atau baca Al-Quran dan memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Tujuannya supaya pendengar memujinya dan menyanjungnya, supaya orang berkumpul melilinginya dan memilih sholat di belakangnya. Fahada, maka ini dan semacam itu, innama habitat a'maluhum, maka hapuslah amal mereka disebabkan karena keinginan mereka untuk mendatangkan pujian bagi dirinya dan sanjungan orang pada dirinya, dan supaya manusia terkagum-kagum dengan ma yastu'u anhu minal amal, segala amal yang muncul dari dirinya. Lam takun, yang itu adalah amal yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka kewajiban seorang, untuk seorang muslim, untuk khawatir dan mewaspadai riya dan sum'ah, danlah dia ikhlaskan amalnya dan ucapannya supaya itu untuk wajah Allah Azza wa Jalla semata. Adapun kutipan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Maka awal ayat adalah firman Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sampaikanlah wahai sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia semisal kalian, bedanya aku mendapatkan wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan bukan malaikat. Beliau tidak memiliki satupun unsur ketuhanan, uluhiyah ataupun rububiyah. Ini beda dengan anggapan sebagian orang yang ghulu yang meyakini bahasanya Nabi itu bukan manusia yang tercipta dari air mani bapaknya. Dan ada orang-orang yang ekstrim yang meyakini kalau Nabi tercipta dari cahaya, bukan dari air mani ayahnya, namun dari cahaya. Yang ini yang dikenal dengan bahasan akidah Nur Muhammad, yaitu keyakinan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tercipta dari cahaya yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka dia bukan manusia yang tercipta dari air mani. Maka ini adalah, beliau katakan ini adalah keyakinan ba'dul mughallin, keyakinan sebagian orang yang overdosis berlebihan dalam memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya baik dan mulia, menghormati Nabi, namun dengan satu hal yang dusta, dengan berkeyakinan dengan keyakinan yang dusta, yang tidak benar, yang tidak ada pada diri sang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang benar beliau, demikian juga semua para rasul alaihi wassalam, innamahum minal bashar, adalah manusia yang mereka tercipta sebagaimana umumnya manusia, tercipta dari air mani ayahnya. Maka tidaklah Allah mengutus kepada manusia kecuali manusia semisal umatnya, dalam rangka supaya umat itu faham apa yang disampaikan oleh para rasul. Ini adalah hikmah kenapa rasul manusia adalah manusia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman pada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, Sampaikanlah wahai sang Rasul, innama ana basyarum mithlukum. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Allah mengutus kepada kita manusia, sosok manusia yang semisal dengan kita, merasa sakit sebagaimana kita merasa sakit, merasa lapar sebagaimana kita merasa lapar. Demikian juga sifat-sifat yang lain, allati takunu fi tabiatil bashar, yang ada pada normalnya manusia. Maka dalam ayat ini, dalam qul innama ana basyarum mithlukum, terdapat sanggahan kepada orang-orang yang berlebihan terhadap sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuha ilayya, inilah titik beda antara kita manusia biasa dengan sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala, dan beliau sampaikan kepada kita apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan di antara wahyu yang Allah berikan kepada sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu tentang keesaan Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yaitu Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang lainnya. Yang dimaksud dengan ilah dalam ayat ini adalah sesembahan yang berat disembah, yang tidak layak ibadah kecuali hanya kepadanya. Lantas lanjutannya ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya pada kiamat nanti. Perlu diingat, setiap makhluk akan berjumpa dengan Rabbnya, akan tapi mukmin berjumpa Tuhannya dengan keadaan yang baik, dalam membawa iman. Sedangkan orang kafir, orang musyrik berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan yang jelek, karena membawa kekafiran. Maka syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, perjumpaan yang menyenangkan, mendapatkan anugerah dan kasih sayangnya, ada syaratnya. Maka Allah Jalla wa'ala menjelaskan syaratnya dalam lanjutannya ayat, falyamal amalan saliha. Ya, maka Allah sampaikan ada dua syarat. Yang pertama, melakukan amal saleh. Dan definisi amal saleh adalah amal yang mencocoki syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berharap mendapatkan perjumpaan yang baik dengan Allah di akhirat tidak melakukan amal yang menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, karena amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Amal yang tidak kami ajarkan adalah amal yang tertolak. Dan demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan. Semua perkara yang diada-adakan dalam syariat, dalam agama adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan bid'ah bukanlah amal soleh. Bid'ah adalah amalun fasidun batilun. Adalah amal yang rusak dan sia-sia. Meskipun dibuat demikian indah oleh para pelakunya dan penggemarnya. Inilah syarat yang pertama untuk mendapatkan perjumpaan baik dengan Allah, yaitu perjumpaan yang baik dengan Allah yaitu al-amalus saleh. Dan syarat yang kedua adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bersih dari riya dan sum'ah. Oleh karena itu ayat ini dikutip di bab riya wa sum'ah, karena orang yang ikhlas karena Allah tidak akan memiliki riya dan sum'ah. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka jika terkumpul dua syarat, yaitu mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas untuk Allah Jalla wa Ala dalam beramal, maka Allah akan menerimanya. Namun jika tidak terpenuhi salah satu dari dua kriteria ini, maka Allah tidak akan menerima amalnya. Dan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Dan siapa yang mempertontonkan amal kebaikannya, maka Allah akan mempertontonkan isi hatinya yang berisi kejelekan dan keburukan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Qil, ada penjelasan, ada yang menjelaskan makna man sama'a sama'allahu bihi, artinya Allah akan permalukan dia pada hari kiamat. Sedangkan man yura'i yura'i bihillahu, siapa yang menampakkan amal soleh di hadapan manusia supaya dia menjadi orang yang agung di hati manusia, yura'i bihillahu, artinya Allah akan memperlihatkan sariratahu, isi hatinya yang busuk kepada manusia. Penjelasannya, man sama'a, siapa yang ingin agar manusia mendengarkan baca Al-Qur'annya, manusia mendengar atau mendengarkan zikirnya, dan sum'ah diambil dari kata-kata sama', karena sum'ah itu berkenaan dengan hasah indra as-sam'i, pendengaran, sebagaimana riya berkenaan dengan hasah indra al-basar, penglihatan. Maka siapa yang memperdengarkan amal kebajikannya kepada manusia, sama'allahu bihi, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Aisyaharahu, Allah akan mengkondangkannya dan memenuhi pendengaran manusia dengan sanjungan untuknya di dunia. Lantas Allah akan mempermalukannya pada hari kiamat nanti, disebabkan apa yang terlipat dalam dirinya, dalam hatinya, min khubusi sarirah, yaitu hati yang busuk. Fahakarahu, maka Allah akan merendahkannya dan mengecilkannya. Terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian para sahabat adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Mafhum mukhalafahnya berarti ada syirik akbar. Maka di sini dalil bahwa syirik itu ada dua macam, akbar dan asghar. Sahabat bertanya, apa itu asyirkul asghar wahai Rasulullah? Lantas Nabi menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan contoh. Ariyahu, yaitu contoh syirik asghar adalah pamer, dengan mempamerkan amal. Yaqulullahu azza wa jalla lahum, Allah akan berkata kepada orang yang suka pamer nanti pada hari kiamat, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia atas amal yang mereka lakukan. Maka kepada orang-orang yang pamer, maka Allah katakan, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang kalian pameri ketika di dunia. Maka lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan pahala di sisi mereka. Jilid ke-5 Muhammad. Maka dipahami dari hadis ini bahasanya orang yang murai, orang yang riya akan dipermalukan pada hari kiamat amamal khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Setelah dia di dunia, dia yatasattar, dia bersembunyi dengan amalnya, yaitu dengan amal-amalnya yang tidak diniatkan untuk mengharap wajah Allah Ta'ala. Dan termasuk dalam riya di sini adalah orang yang bersedekah yang niatnya tidak ikhlas karena Allah. Orang yang baca Al-Quran yang niatnya tidak ikhlas dengan baca Al-Qurannya, yang dia tidak bermaksud dengan bacaan Al-Qurannya kecuali mengharap sanjungan manusia kepadanya. Dan amal-amal yang lain yang sahibuha pelakunya lam yurid biha, tidaklah menginginkan dengannya wajah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka siapa yang melakukan satu amal yang tidak ikhlas namun dia inginkan dengan amal tersebut agar manusia melihatnya dan mendengarnya, maka akan diberi balasan atas perbuatannya ini dengan bentuk Allah akan mempopulerkannya, mempopulerkan kejelekan yang dia sembunyikan. Wa yufaddihu, dan Allah akan mempermalukannya, dan Allah akan memperlihatkan apa yang dia sembunyikan. Demikian juga termasuk dalam hal ini orang yang menginginkan dengan amal kebajikannya al-jah, kedudukan dan kemuliaan di hati manusia, dikagumi orang, dihormati orang. Maka Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan dia mendapatkan apa yang dia ingin berupa sanjungan manusia di dunia, ma'al khusranihi li thawabil akhirah, namun dia mendapatkan kerugian dengan hilangnya pahala akhirat. Ya, teman, berkenaan dengan riya, apa beda riya dengan sum'ah? Tadi disampaikan oleh pensyarah Syaikh Al-Fauzan bahwasanya riya itu berkenaan dengan amal, sedangkan sum'ah itu berkenaan dengan ucapan atau perbuatan. Dan ini salah satu penjelasan dalam masalah ini. Dan ada dua penjelasan dalam masalah ini. Tepatnya ini adalah penjelasan At-Tahanawi. Beliau mengatakan berbeda antara riya dengan sum'ah, anna riya'a yakunu fil fi'li. Riya itu terletak pada perbuatan. Terletak pada perbuatan. Wa sum'atu takunu fil qaul. Sedangkan sum'ah itu terletak pada ucapan. Maka contohnya tadi baca Al-Quran, dikir, ngisi pengajian dan yang lain. Kalau riya itu pada sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Kemudian beda yang kedua disampaikan oleh seorang ulama bernama Ibn Abdissalam. Beliau mengatakan ariya'u ayya'mala li ghairillahi wa sum'atu ayukhfiya amalahu thumma yuhadithu bihin nasa. Maka ariya' itu seorang itu beramal li ghairillahi, tidak karena Allah. Sedangkan sum'ah itu adalah seorang itu ya, seorang yang menyembunyikan amalnya, beramal diam-diam, tidak ada orang yang tahu. Summa yuhadithu bi an-nasa, kemudian cerita-cerita. Kalau dia telah sholat malam, kalau dia telah baca Quran, kalau dia telah khatam sekian juz, kalau dia telah demikian dan demikian. Dia cerita-cerita ini sama orang, boleh jadi lewat Facebooknya, boleh jadi lewat fotonya, foto profilnya dan yang lainnya. Ini yang dia ceritakan amal yang tidak diketahui oleh orang, itu menjadi diketahui oleh banyak orang. Maka itu pintu sum'ah. Ya, maka sehingga berdasarkan dua penjelasan ini bisa kita katakan sum'ah itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah orang itu pamer dengan amal-amal yang berupa ucapan, berupa kemudian memperindah suara adannya, kemudian memperindah suara baca Qurannya, memperbagus gaya pengajiannya, dibuat-buat agar orang kemudian berdecak kagum dengan penyampaiannya dan seterusnya, maka ini bab sum'ah. Atau yang kedua adalah orang menceritakan amal-amal tersembunyi yang dia lakukan. Dia laporan, melaporkan amalnya kepada manusia, ya, di Facebooknya, di Twitternya, di profil WA-nya, kemudian dan yang lainnya, di foto, kemudian dipajang di ruang tamunya, agar orang lihat saya sudah beramal, sholat di samping Ka'bah dan yang lainnya. Maka ini semua. Orang tidak tahu kalau dia punya amal ini dan itu, kemudian dia beritahukan dengan fotonya, dengan selfie-nya. Maka selfie adalah babun kabirun min abwabi as-sum'ah, pintu besar agar orang itu kemudian masuk ke dalam sum'ah. Dan ini dibahasakan oleh sebagian, dan ini adalah maka selfie itu adalah riya atau sum'ah modern. Itu selfie itu riya atau sum'ah modern. Dan lebih jelek lagi ketika selfie yang nilainya riya atau sum'ah ini plus dusta. Ini plus dusta. Dijumpai sebagian jamaah umrah yang pura-pura berdoa sekedar minta tolong temannya untuk difoto. Saya ambil pose doa dan tanya tolong jepret. Ada yang sebagiannya kemudian minta temannya untuk memfoto dalam keadaan dia ngambil pose di depan Ka'bah, buka mushaf Quran kemudian difoto. Dia enggak baca Quran, nanti habis itu kemudian selesai sesi foto ditutup lagi. Selesai sesi foto, sesi pemotretan ditutup, ya sudah. Atau kemudian sebagiannya pura-pura sholat. Sebagainya pura-pura sholat, ngambil posisi tasawuf akhir, seperti kalau di sini tuan bapak kan sholatnya cuma tasawuf akhir, ya. Ambil posisi tasawuf akhir, minta kemudian kawannya untuk memfotonya. Maka ini sum'ah dan kadzib. Ini sum'ah dan kadzib. Maka ini tentu lebih jelek lagi. Ya, kemudian berkenaan dengan riya, apa beda riya dengan nifaq? Maka beda riya dengan nifaq itu kalau dilihat dari akarnya. Maka akar dari riya, kata kunci riya adalah al-idhar, menampakkan. Sedangkan kata kunci dari nifaq adalah al-ikhfa, menyembunyikan. Maka itu sudah kelihatan bedanya. Kalau riya itu menampakkan, babnya bab menampakkan, nifaq itu babnya bab menyembunyikan. Karena mawa'i orang yang riya, dia menampakkan. Orang yang murai, orang yang ria, yudhir menampakkan amalnya, menampakkan niyatahu al-haqiqiyata fi talabil manzilah idan nasi, menampakkan niatnya yang hakiki mencari kedudukan di hati manusia. Sedangkan munafik adalah orang yang menyembunyikan di hadapan manusia apa yang ada dalam dirinya, dan yang dia nampakkan beda dengan apa yang ada dalam dirinya. Dan namun dua hal ini, riya dengan nifaq, itu punya titik temu. Punya titik temu. Maka riya dan nifaq, yaitu nifaq asghar, punya titik temu pada sebagian amalan orang munafik. Di surat An-Nisa ayat yang ke-142 Allah ceritakan tentang amal orang munafik, yura'unan nasa, mereka pamer pada manusia. Maka di situ nifaq dengan riya bertemu. Yura'unanna sapamir pada manusia dengan menampakkan semata-mata ketaatan. Namun riya dan nifaq punya titik pisah di lanjutannya ayat. Di bagian lain dari ayat di surat An-Nisa 142. Yura'unan nasa la yakumuna ila salati ila kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha ila qalila. Kalau di amal orang munafik yura'unan nasa, di sini nifaq sama nifaq dengan riya bertemu. Namun di sisi mereka tidaklah berdiri ila salati, mereka tidaklah berdiri salat kecuali sambil malas, itu orang munafik. Wala yadhkurunallaha ila qalila, dan sedikit berzikir mengingat Allah. Ya, maka di sini beda antara nifaq dengan riya. Kalau orang yang riya malah semangat nih, orang yang semangat dia salatnya semangat nih, berdiri salatnya semangat. Demikian juga zikirnya yang banyak karena dia mau pamer dengan zikir yang banyak. Maka keduanya berbeda fi qiyamihim. Kalau orang munafik berdiri ila salati kusala, berdirinya malas, wa adami dzikrihim Allah, dan tidak mau berzikir kecuali sedikit. Fal mura'i, namun lain hanya dengan orang yang riya. Orang yang riya malah menampakkan kalau dia hebat dalam salat. Dan dia nampakkan kepada manusia kalau dia rajin berzikir untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia. Lain halnya dengan amalnya orang munafik. Amalnya orang munafik itu malas, aras-arasan untuk sholat. Kalau amalnya orang yang riya, semangat ya. Ketika sholat dia nampakkan pada manusia kalau dia semangat. Demikian juga dalam masalah zikir. Hadza min nahiyah, ini di satu sisi. Maka wa min nahiyatil ukhra, di sisi yang lain tentu nifaq terbagi menjadi dua macam. Akbar itulah nifaq akidah, dan asghar itulah yang berkenaan dengan amal. Wa idza kana aghya dakhilan fi nifaqil amali. Dan jika kita katakan riya itu adalah bagian dari nifaq amali, bagian dari perbuatan khas orang munafik, maka berarti ada yang lebih luas dan lebih sempit. Ini berarti sisi lainnya ada yang lebih luas dan lebih sempit. Nifaq lebih luas daripada riya, karena riya itu bagian dari nifaq amali. Yastami'ani nifaq dengan riya itu titik temunya di nifaq amali. Karena di antara bentuk nifaq amali yaitu berkelakuan dengan kelakuan khasnya orang munafik adalah riya. Karena nifaq amali kata Ibn Rajab definisinya adalah ayudhirul al-insanu ala niyatan al-amala salihah wa yubtina khilafa mayudhiru. Nifaq amali kata beliau adalah seorang itu secara di hadapan banyak orang menampakkan amal saleh dan menyembunyikan, berkebalikan dengan apa yang dia nampakkan. Nah, kemudian dari sisi ini maka irisan antara riya dengan nifaq ada di nifaq asghar, ada di nifaq amali. Sedangkan perbedaannya di nifaq i'tiqadi. Maka nifaq memiliki kekhasan menampakkan iman menyembunyikan kekafiran, itu nifaq akidah. Dan kemudian riya itu berbeda dengan nifaq karena terkadang riya itu terjadi pada perkara non ibadah. Yaitu pingin pamer di depan manusia. litulah biljah, untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Meskipun pamer, ya, pamer dunia kepada manusia, laisa hadza nabi haramin. Ya, memamerkan dunia kepada bukan masalah ibadah. Ya, pamer riya dalam artian pamer dunia kepada manusia ini tidaklah haram, illa kecuali bisa haram idza hamalathu kasratul jahi ala mubasyarati ma la yajuz. Ya, ketika keinginan untuk mendapatkan mendapatkan kedudukan di hati manusia dengan hal-hal yang bersifat duniawi tadi menyebabkan mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh menurut agama. Ya, maka apa beda antara nifak dengan riya? Maka tadi disampaikan ada dua bahasan. Ya, dari dua bahasan, yang pertama dilihat dari akarnya. Maka beda akar dari nifak adalah menyembunyikan. Dan dilihat dari kata kuncinya, kata kunci dari nifak adalah menyembunyikan. Sedangkan kata kunci riya adalah menampakkan. Ya, kemudian dari sisi yang lain bisa kita beda antara riya dengan nifak. Menimbang bahasa nifak itu ada dua macam. Ini ada dua macam nifak amal dan nifak keyakinan. Ya, maka kita jumpai adanya irisan, irisan dan perbedaan. Irisan antara nifak dengan riya ada pada nifak amali. Di situ irisannya. Karena di antara nifak amali itu artinya menampakkan, sebagaimana definisi dari Ibnu Rajab, menampakkan amal soleh, menyembunyikan kebalikannya. Maka ini dan di situ ada riya. Orang riya itu menampakkan pada manusia dia beribadah kepada Allah. Ini yang dia nampakkan, dan yang disembunyikan tidaklah demikian. Ini, namun yang disembunyikan berbeda dengan hal tersebut. Maka di sisi ini, maka dijumpai irisan antara nifak dengan riya. Namun masing-masing riya dengan nifak itu punya kekhasan. Kekhasan nifak ada pada nifak akdi, ada nifak akidah. Kekhasan riya ada pada pamer dengan dunia, pamer ke hadapan sama tetangganya, kawannya, kalau dia punya HP baru, karena dia punya jam tangan baru, baju baru, dan yang lainnya. Yang ini tadi disampaikan, ini adalah pamer yang tidak haram, kecuali jika hal ini mendorong, keinginan ini mendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya, kemudian macam-macam riya. Abu Hamid Al-Ghazali membagi riya menjadi 5 macam. Dilihat dari cara untuk pamer. Dilihat dari cara untuk pamer, maka riya ada 5 macam. Yang pertama, riya dalam agama masing-masing dari 5 hal ini nanti terbagi menjadi 2, pamer agama atau pamer dunia. Ya, riya yang pertama, riya dengan badan. Riya dengan badan. Ya, badan yang jadi alat untuk pamer. Bentuknya, kalau di bab agama, bentuknya dengan menampakkan kurus. Nih, menampakkan kurus untuk mengesankan rajin puasa. Dia pamer. Dia memamerkan kurusnya badannya. Atau kemudian dia pamerkan pucatnya wajahnya. juga orang tahu kalau dia rajin sholat malam. Atau dia pamerkan dengan badan dan sikapnya besarnya rasa sedihnya. Maka dia bentuk pamernya dengan tidak pernah guyon. Orangnya serius, wajahnya wajah sedih, sayu. Dia pamerkan dengan badannya, dengan menjadi orang yang anti guyon, anti ketawa ini. Kalau untuk menampakkan kalau dia adalah orang yang demikian besar sedihnya tentang masalah agama, kenapa kok tidak pernah ketawa? Saya mikirkan nasib saya di akhirat. Wakolafati khafil akhirah, tujuannya untuk kemudian dia ingin menampakkan kepada manusia kalau dia sangat mengkhawatirkan akhiratnya. Ya, lain halnya dengan pamernya ahlu dunia dengan badan. Ya, boleh jadi dengan menggemukkan badan, dengan kemudian cerianya wajah, ya, kemudian bersihnya badan, kuatnya otot-ototnya, wah, potok itu undangan dipoto, wah, saya ini potok. Ini pamernya ahlu dunia dengan badan. Yang kedua, pamer dengan hai'ah wa zai, dengan pakaian dan penampilan. Di bab agama, bentuknya dengan bersengaja membiarkan rambut acak-acakan. Ya, untuk mengesankan ke orang, dia sibuk dengan ibadahnya, tidak sempat ngurusi rambutnya. Fokus akhirat. Sehingga rambut acak-acakannya, rambutnya tidak terurus. Kenapa? Karena sibuk mikirkan akhirat, tidak ada waktu untuk rambut dan yang lainnya. Demikian juga ibqa athari sujud alal wajah, membiarkan hitam-hitam yang ada di dahinya. Membiarkan. Maka yang bermasalah berarti membiarkan. Artinya kalau muncul itu tidak masalah. Boleh jadi karena sensitivitas kulit dan yang lain. Namun dipelihara, namun diawetkan, dipertahankan, padahal bisa dia hilangkan. Itu bisa masuk pada bab riya. Demikian juga kemudian dengan sengaja memilih pakaian yang kasar, kemudian sengaja tidak pernah nyuci pakaian. Kenapa? Sibuk ibadah, lupa yang lainnya. Mataki mukhawakan, membiarkan bajunya sobek-sobek. Itu semua dilakukan untuk menunjukkan kezuhudan, menunjukkan kemudian kalau dia lain. Sebaliknya, lain dengan riaknya ahlu dunia. Dia dengan memakai pakaian-pakaian yang mahal, kendaraan yang wah, kemudian memperbagus diri pada pakaian, rumah dan yang lainnya sebagai alat pamer. Kemudian yang ketiga, riya dilihat dari caranya, dari alat untuk riya. Yang ketiga adalah dengan kata-kata. Contohnya min ahli din, kalau untuk di bab agama ada riya dengan pengajiannya, dengan nasihatnya, dengan berkata-kata yang hikmah, dengan kata-kata hikmah yang dia ucapkan. Kemudian menghafal hadis, kemudian riwayat, li'idhar roza rotil ilmi, untuk menunjukkan kalau ilmunya banyak. Maka menghafalkan nomor ayat, nomor hadis, nomor halaman. Itu bisa menjadi pintu riya. Bisa jadi pintu riya. Jika dia mau isi pengajian memang menyiapkan itu, lain hanya memang kalau itu hafalannya, tentu itu bukan pintu riya. Kalau itu memang hafalannya, ini kemudian persiapannya, itu ngapalkan nomor, ngapalkan ini macam-macam untuk kemudian berikan kesan kalau dia adalah orang yang ilmunya banyak. Di antara contoh yang lain dalam menggerakkan bibir dengan kalimat zikir di hadapan banyak orang untuk semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika dilihat oleh banyak orang. Jadi sedangkan ahlu dunia riaknya dengan menghafalkan kata pepatah, menghafalkan syair-syair, kemudian kemudian perkataan orang-orang bukan, orang-orang keren, menghafalkan dengan kata-kata yang aneh-aneh, yang asing-asing, sasi-sasi, apa-apa gitu. Ya sehingga orang tidak paham dia ngomong apa, kelihatan mentereng, intelek, cendekiawan dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Masih kita lanjutkan tentang 5 macam riya dilihat dari alat untuk riya. Maka yang keempat adalah riya bil amal. Riya dengan perbuatan. Ya, semacam riaknya orang yang sholat dengan memanjangkan berdiri, rukuk, sujud dan yang lain. Itu untuk berkenan dengan agama, berkenan dengan dunia, pamernya ahli dunia dengan perbuatannya, dengan dia berlenggak-lenggok dalam berjalan untuk menunjukkan, memamerkan kalau dia adalah orang yang besar. Ya, kemudian yang kelima, ya, di antara alat untuk pamer adalah kedekatan dengan person. Bil ashab wa zairin. Pamer dengan sahabat dan orang-orang yang bertamu ke rumahnya. Oleh karena itu maka ada seorang yang meminta kepada seorang ulama untuk berkenan mampir di rumahnya. Supaya apa? Bisa dia pamer ke orang-orang, bahasanya ulama fulan, ustaz fulan pernah duduk di tempat ini, pernah berkunjung ke rumah saya. Jadi, di antara bentuknya zaman sekarang dengan foto bareng ustaz ini, ustaz itu. Maka dia pamer seakan-akan dia dikenal oleh Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, di tokoh besar ini, tokoh besar itu, dia foto dengan sejumlah orang-orang, tokoh-tokoh top, untuk pamer. Tuh, dia pernah jabat tangan dengan presiden ini, presiden itu, maka fotonya nanti di figura atau di ruang tamu. Wah, dia pernah salaman dengan tokoh besar A, B, C dan seterusnya. Demikian juga peminta ikakas satu dikis suyuk, ya, dengan seorang untuk memamerkan kalau dia punya banyak guru. Ya, maka inilah 5 cara, inilah 5 alat yang digunakan oleh orang yang pamer dan riya untuk pamer. Dengan 5 cara ini, dengan 5 alat ini, orang-orang yang pamer bermaksud mencari kedudukan di hati manusia. Kemudian keterangan tambahan yang selanjutnya adalah tentang level riya. Maka dilihat dari maksud orang yang riya, maka level riya itu ada 4 macam. Yang pertama, yang paling jelek, dia tidak punya niat pahala sama sekali. Semacam orang yang sholat hanya ketika di depan banyak orang. Seandainya sendirian dia tidak sholat. Dan boleh jadi karena faktor riya ini ada orang yang sholat dalam keadaan tidak berwudu. Dalam keadaan tidak berwudu karena ingin dia cuma ingin pamer, ingin memperlihatkan pada orang kalau dia sholat. Dan dia tidak punya keinginan pahala sama sekali. Kemudian yang kedua, anna qasdahu lithawab aqall min qasdi lidhari amali. Niatnya, keinginannya untuk dapat pahala itu lebih rendah daripada keinginannya untuk mempertontonkan amalnya. Tidak sampai 50-50. Namun boleh jadi niat untuk mempertontonkan amal 60%, niat cari pahalanya 40% atau bahkan kurang dari itu. Wa hadha an-naw qaribun mimma qablahu fil ithmi. Maka level yang kedua ini ya mirip-mirip dengan level yang pertama dalam dosa. Level yang ketiga, ayat tasawwa qasdu thawab wa qasdu riya. Niat cari keinginan cari pahala dengan keinginan pamer itu 50-50. Indikator 50-50 jika cuma ada salah satu tidak akan dia tergerak untuk beramal. Kalau cuma ada salah satu, dia tidak akan tergerak untuk beramal. Akan tetapi tatkala terkumpul dua niat, timbullah keinginan untuk beramal. Wa hadza qad afsada bi miqdari ma aslaha. Maka orang ini merusak sesuai dengan kadar perbaikan yang dia lakukan. Wa dhawahi wal akhbar, dan hadis-hadis yang ada tadullu annahu la yaslamu min al-iqab. Seorang ini tidak selamat dari dosa. Kemudian level yang terakhir, level yang keempat, ayakuna itila'un nas muwajjihan wa muqawiyan linasyatihi. Manakala niat keinginan dilihat oleh orang itu cuma menjadi penguat saja dan pendorong untuk semakin semangat beramal, bukan jadi faktor pendorong beramal, namun kemudian semakin menguatkan semangatnya dalam beramal. Walau lam yakun dzalika matakal ibadata. Meskipun seandainya tidak ada demikian, dia tidak sampai meninggalkan ibadah, dia tetap ibadah. Cuma mungkin malas gitu, agak malas dengan berat, mungkin karena dilihat orang jadi enteng. Wa hadzal naw la yuhbitu athal sawab. Maka riya jenis yang keempat ini tidak sampai menghilangkan ganjaran secara total. Walakinnahu yungkis minhu, cuma mengurangi ganjaran. Atau yu'aqab sahibu ala miqdari qasdi riyai. Jadi akan pelakunya mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar riyanya, yu'aqabu ala miqdari qasdi thawabi, dan mendapatkan ganjaran sesuai dengan kadar niat cari pahalanya. Kemudian kita lanjutkan ke Kitabul Kabair. Qala al-musannif rahimallahu taala wa lahumma, dan diriatkan Abu Ghaidah Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanyalah sahnya atau berpahala dan tidaknya amal, ya, teranggap dan tidaknya amal itu biniat dengan niat. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang kadar sebagaimana apa yang dia niatkan. Penjelasannya diambil dan disimpulkan dari hadis ini bahwa yang jadi tolak ukur bukanlah potret amal, namun yang jadi tolak ukur adalah niat dan maksud. Maka boleh jadi rupa atau potret amal itu bagus dan indah, akan tapi niat pelakunya jelek. Dan termasuk dalam halnya adalah sholat, sedekah, haji dan amal-amal yang lain yang kelihatannya adalah amal soleh padahal niat pelakunya rusak. Fala fa'idata min kulli hadil amali, maka tidak ada faedah dari amal-amal ini yang demikian keadaan pelakunya. Karena senyap amal itu tergantung niatnya. Oleh karena itu Nabi katakan, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Dan Nabi tidak mengatakan apa ma'amila, apa yang dia lakukan. Maka tidaklah amal diterima kecuali manakala niat pelakunya murni karena wajah Allah Ta'ala. Dan telah lewat penjelasan firman Allah Ta'ala, walayushrik bi'ibadati rabbi ahada. Sebab urut hadis ini, ada seorang yang berhijrah ke Madinah dan hijrah adalah amal saleh. Akan tapi orang ini berhijrah dengan niat untuk menikahi seorang perempuan yang disebut dengan perempuan itu sebutannya Ummu Qais. Fahuwa, maka dia berhijrah dalam rangka menikah dengan Ummu Qais. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di lanjutannya, ya, oleh karena itu Nabi kemudian katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Ayyaqsudu biha Allah, artinya dia berniat dengan hijrahnya itu Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah yang diterima. Dan siapa hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan atau perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Artinya dia itu adalah satu hal yang tidak karena Allah Azza wa Jalla, namun itu karena harta atau karena menikah dengan wanita yang menjadi tujuan hijrah. Faman kana hijratuhu ila akhirih innama huwa tamthilun, adalah contoh bagi kaidah yang terdapat di awal hadis, yaitu innamal a'malu binniyat. Maka ada seorang itu ayatanabbah lihada, memperhatikan hal ini. Dan hadis ini di antara hadis yang agung yang menjadi poros usulul Islam. Ini kaidah-kaidah Islam dan fikih Islam. Maka dia adalah hadis yang lahu sya'nun 'adzim, memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang besar di sisi oleh para ulama. Oleh karena itu mereka para ulama mengkaji hadis ini bikathir nasuruh, dengan banyak sarah dan penjelasan-penjelasan yang manfaat. Dan mereka menuliskan hadis ini di mukadimah buku-buku mereka, tazkirah dalam rangka mengingatkan para penuntut ilmu. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi. Nabi mengatakan, manusia yang pertama kali mendapatkan putusan tentang di manakah tempat tinggalnya pada hari kiamat adalah tiga orang. Rajulun, seorang yang ustusyida, mati syahid di jalan Allah. Dia dibawa fa'utiyabi, didatangkan di hadapan Allah. Fa'arafahu, lantas Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Dia pun mengakuinya. Lantas Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia katakan, aku berperang di jalanmu ya Allah, sehingga aku terbunuh. Allah berfirman, katabta, engkau dusta. Akan tapi engkau berperang supaya disebut jari'un, seorang pemberani. Faqadki, dan engkau telah mendapatkannya. Engkau telah mendapatkan sebutan pemberani di dunia. Lantas dia diperintahkan untuk diseret pada wajahnya sehingga dilimpahkan ke neraka. Yang kedua, seorang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, dan seorang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya. Lantas dia didatangkan di hadapan Allah. Allah kemudian menyebutkan padanya nikmat-nikmatnya. Fa'arufaha, dia pun mengakuinya. Lantas Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia katakan, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Aku membaca Al-Quran fika karenamu ya Allah. Allah katakan, engkau bohong. Engkau belajar ilmu agama supaya disebut sebagai ustaz, sebagai alim, sebagai ulama. Engkau membaca dan menghafal Al-Quran supaya mendapatkan sebutan qori. Faqadki, dan engkau telah mendapatkannya. Dan telah dikatakan kepadamu ketika di dunia, dia adalah seorang qori, dia adalah seorang alim. Kemudian orang tersebut diperintahkan, fasuhibat, diseret pada wajahnya hingga dilimpahkan dan dicampakkan di neraka. Yang ketiga, seorang yang Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kelapangan rezeki baginya, Allah berikan kepadanya asna min asna fil mal, macam-macam harta. Hartanya tidak hanya satu jenis. Dia punya ternak, dia punya sawah ladang, dia punya kendaraan, dia punya banyak rumah, banyak tanah dan seterusnya. Lantas dia datangkan orang tersebut ke hadapan Allah. Fa'arafahu, lantas Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepadanya dan dia pun mengakuinya. Lantas Allah katakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia mengatakan, tidak kubiarkan satupun jalan, satupun kegiatan yang engkau cintai infak di dalamnya, kecuali aku berinfak di dalamnya, laka ikhlas karenamu. Maka Allah katakan, anda dusta. Kau melakukan hal tersebut supaya mendapatkan sebutan jawadun, seorang yang dermawan. Faqad qil, dan kau telah mendapatkan sebutan itu di dunia. Maka diperintahkanlah orang itu diseret pada wajahnya hingga dicampakkan di neraka. Diseret Muslim. Penjelasannya, hadis ini, dan hadis ini terdapat dalil betapa sangat haramnya riya dan betapa sangat keras hukumannya. Sehingga isi hadis ini adalah motivasi tentang wajibnya ikhlas dalam beramal. Maka orang yang berperang fil ma'rakah di medan tempur bersama kaum muslimin, maka potret amalnya adalah min ajallil a'mal, adalah amal yang paling utama, yaitu al-qital, berperang di jalan Allah dan meninggikan agama Allah. Waqad ustushida fi dhalik, dan dia mati gugur sebagai syahid dalam kegiatan ini. Dan mati syahid di medan perang di jalan Allah, laha sya'nun 'adzim, punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Akan tapi dikarenakan niatnya bukan karena Allah, maka hapuslah amalnya. Dan pada kiamat dia diseret ke neraka. Li'anau kana kadziban. Kenapa dia bohong? Dia tidaklah berperang dalam rangka agar kalimatullah, itu agama Allah yang mulia. Dan dia berperang supaya disebut jari, seorang yang pemberani, ai mausufun bisyaja'ah, mendapatkan label pemberani. Fa fi hadza, maka dalam hadis ini terdapat pelajaran bahasanya berbagai macam poin yang terdapat tentang keutamaan jihad itu hanya berlaku liman, bagi orang yang meniatkan dengan jihadnya wajah Allah taala, mukhlishan lahu, ikhlas karena Allah. Kalau tidak, maka semua pahala-pahala mati syahid tidak berlaku. Kemudian golongan yang kedua dari tiga golongan yang terdapat pembahasannya dalam hadis ini adalah ulama, seorang penggemar ilmu. Wahum ala sinfaini, dan para penuntut ilmu itu atau orang yang berilmu ada dua macam. Macam yang pertama, ja'afihim, terdapat tentang mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan baik konkret ataupun abstrak, yaltamisu fihi ilman, jalan yang digunakan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Diatkan oleh Muslim. Maka jika niat penuntut ilmu adalah wajah Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang mengantarkan ke surga. Adapun penuntut ilmu macam yang kedua adalah penuntut ilmu yang mencari ilmu linaili syahadat, untuk mendapatkan ijazah atau gelar, wa tahsilul mal, untuk mendapatkan harta, mendapatkan ketenaran dan kedudukan yang tinggi di hati manusia. Maka orang-orang semisal ini masirhum, tempat kembalinya adalah neraka. Baik, sama saja apakah niatnya adalah menginginkan dunia atau pamer. Terdapat dalam hadis yang sahih, siapa yang mencari ilmu agama niatnya untuk mendebat ulama atau untuk bisa mendebat orang-orang bodoh, untuk atau niatnya membelokkan wajah manusia kepadanya supaya manusia terkagum-kagum dengannya, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Di sini riwayat At-Tirmidzi. Maka siapa yang belajar ilmu agama supaya dipuji, supaya mendapatkan wazifah, pekerjaan, fahada, maka orang ini imma boleh jadi dia menginginkan dunia atau pamer. Wa yadkhulu fi hadza, termasuk ahli ini juga adalah orang yang mengajarkan ilmu, dan menyampaikan ilmu kepada manusia. Maka jika muratu maksudnya adalah mencari wajah Allah dan dalam rangka menyampaikan hujah, berbagi manfaat kepada banyak orang, fawa min khairin nas, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Adapun jika niatnya adalah riya, mencari sanjungan dan pujian, maka ini adalah di antara orang yang akan ilmunya menggiringnya ke neraka. Baik ini berlaku untuk muta'aliman, pelajar ataupun pengajar. Karena niat tergantung, karena amal tergantung niat pelakunya, tidak dengan rupa lahiriahnya. Maka ilmu itu cuma punya dua kemungkinan. Jika niatnya benar, maka menyebabkan seorang itu mencapai kedudukan yang tertinggi. Namun jika niatnya rusak, maka dia jatuh kedudukan yang paling rendah, menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Dan jika niatnya benar, maka ini menyebabkan dia akan jadi manusia mulia. Niatnya rusak, dia akan jadi manusia hina. Pilihannya cuma dua hal itu. Itu ngerinya ilmu menyebabkan orang boleh jadi manusia mulia, kalau tidak manusia yang hina. Adapun macam yang ketiga yang terdapat dalam hadis ini, mereka adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Tidak dilakukan bahasa sedekah itu punya ganjaran yang besar. Dan Allah Jalla wa'ala menyanjung orang yang bersedekah, menjanjikan untuk mereka pahala yang banyak. Ini syaratnya jika niatnya benar. Nabi Allah sampaikan di surat Al-Baqarah bahasanya, sedekah itu ganjaran minimalnya 700 kali lipat. Minimal pahala sedekah. Maka ini ganjaran yang sangat-sangat besar. Umumnya amal soleh ganjarannya 10 kali lipat. Khusus untuk sedekah 700 kali lipat. Dan itu masih dikomentari wallahu yu'taifu liman yasha. Masih akan Allah tambahi bagi siapa saja Allah kehendaki. Namun ini berlaku ganjaran yang besar ini idza shadaqat niyyatu, jika niatnya benar. Lain hanya jika niatnya mencari pujian supaya disebut karim, pemurah, muhsin, supaya disebut donatur atau huwa mawatinu salihin. Atau dia adalah mawatinu salihin, orang saleh dan semacam itu, yaitu merupakan label-label yang enak dan suka untuk didengar. Famislu haula, maka orang yang bersedekah dengan niat semacam ini tidaklah mendapatkan kecuali apa yang mereka dengar di dunia berupa bentuk sanjungan, pujian ketika mereka hidup di dunia. Adapun di akhirat, maka mereka tidak dapat ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan hadis panjang yang tadi kita baca di antara dalil yang menunjukkan bahasanya Allah berfirman dan firman Allah ada redaksinya, ada huruf dan suaranya. Jika tidak, maka tidak mungkin terjadi dialog. Kemudian dia kala Tirmidzi fihi, dalam riwayat Tirmidzi terdapat tambahan bahasanya sahabat Nabi Muawiyah ibn Abi Sufyan, lama sami'ahu, tatkala mendengar hadis di atas, hadis panjang di atas dibacakan, beliau menangis dan beliau membaca firman Allah Ta'ala, mangkana yuridul hayata dunya wa zinatah. Artinya menurut beliau bahasa surat Hud 15, siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, penjelasannya ada di hadis panjang tadi. Maka di antara dunia adalah sebutan yang indah, ini pujian manusia, itu bagian dari dunia. Penjelasannya, hati Muawiyah, ini Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahabat yang mulia, tatkala mendengar hadis ini beliau menangis. Karena hadis di atas adalah hadisun mukhifun, hadis yang menakutkan. Karena ternyata yang pertama kali masuk neraka itu bukan periman, bukan perampok, bukan orang bejat, bukan ini. Namun ternyata orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang terkenal di dunia sebagai orang baik-baik. Ternyata orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang ketika di dunia populer sebagai orang soleh. Itu malah yang pertama kali masuk neraka. Maka jika direnungkan hadis ini mukhif, hadis ini menakutkan. Oleh karena itu sahabat Abu Hurairah itu harus pingsan sampai 3 kali untuk membacakan hadis di atas. Mau baru mulai saja ini sudah teringat, sudah membayangkan hadisnya, pingsan karena tidak kuat. Demikian sampai 3 kali. Baru setelah pingsan 3 kali beliau baru bisa menceritakan hadis ini. Maka jika mereka 3 orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang amalnya adalah min ajalil a'mali, adalah amal-amal yang top, amal-amal yang hebat, amal-amal yang jempolan, yasiruna ilan nar, mereka akan kembali ke neraka pada kiamat disebabkan niatnya yang laisat lillah, tidak karena Allah azza wa jalla. Bukan niat yang rusak, niat karena tidak karena Allah, dalam keadaan amalnya amal yang top dan hebat, amal yang mengagumkan, itu menyebabkan neraka. Gimana kalau amalnya sudah sepele, niatnya rusak lagi? Amalnya pas-pasan, yang pas-pasan itu rusak lagi niatnya. Yang ini yang wah, yang ini yang wah, gara-gara niat yang rusak jadi sia-sia. Gimana kalau yang amalnya itu cuma ngepas saja, yang ngepas itu ternyata niatnya juga tidak betul, gimana? Lebih tragis tentu. Yang kita yang tidak bisa beramal sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di hadis tersebut, 3 orang yang Nabi sebutkan dalam hadis itu, kita tidak bisa nyentuh dia dari sisi lahiriah. Amal kita jauh daripada mereka, habis itu rusak juga niatnya. Gimana lagi nasibnya? Famin ajli dzalika, karena itu maka Muawiyah radhiallahu anhu menangis kemudian membaca ayat ini, mistaqan, membenarkan lima ja'a fihi isi hadis, yaitu firman Allah Ta'ala, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya akan kami balas amalnya fiha di dunia, wow, dan mereka di dunia tidak dikurangi namun tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Maka hadis di atas mutabiqun, cocok dengan ayat ini tamaman 100%. Wa misalu lima ja'a fiha, maka hadis di atas adalah contoh lima ja'a fiha isi ayat. Maka contoh hayatat dunya wa zinataha adalah mencari pujian manusia. Mencari pujian manusia. Dan itulah yang dicari oleh orang yang riya. Dan itulah yang dicari oleh orang yang riya, pujian manusia. Dan ini bagian dari dunia. Wa alladzi ja'ala Muawiyah inilah yang menyebabkan Muawiyah yatlu hadhil ayata, membacakan ayat ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.